Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudassatuha fa inna kullu mudassatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian barakallahu fikum, masih melanjutkan dari kitab tauhid pada bab afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumu alkhasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Maka tidaklah merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang yang rugi. Bab yang dibahas oleh Syekh rahimahullah adalah bab tentang merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya Allah. Dua keadaan ini, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah, adalah dua keadaan yaitu menunjukkan rusaknya tauhid seseorang. Karena kalau orang itu bertauhid, dia tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah. Makarnya Allah ketika seorang diberi nikmat, kemudian menjadikan dia terus di atas kesyirikan dan kebid'ahan, dan di atas kemaksiatan dan dosa-dosa. Maka orang yang bertauhid tidak merasa aman dari keadaan seperti ini. Demikian pula berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah sifat yang merusak tauhid. Karena orang yang bertauhid memiliki rukun ar-raja, berharap dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Lalu Syekh membawakan dalil surat Al-A'raf 90 9. Afa aminu makrallah? Apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah. Maka tidaklah merasa aman dari makarnya Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dalilun. Di sini kata Syekh, ini merupakan dalil pada ayat ilal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah, ini dalil ala anna allaha maqra, Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu makro, memiliki kemampuan membalas makar. Apa itu makar? Wal makru huwa, yang dimaksud makar, tipuan, balasan dari perbuatan Allah membalas makarnya manusia, huwa tawassul ilal iqa bil khisam min haitsu la yash'urun. Makar adalah at-tawassul, menyampaikan kepada suatu kejadian. At-tawassul ilal iqa, menyampaikan kepada suatu kejadian. Bil khisam, dengan adanya permusuhan. Min haitsu la yash'urun minhu, di mana orang tersebut tidak merasakannya, tidak merasakan balasannya. Ini sebagaimana contoh minhu ma jaa fil hadis, hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al harbu khid'ah, perang adalah tipuan. Jadi al harbu, peperangan yang dilakukan melawan musuh, khid'ah, terkandung tipuan. Bagaimana agar musuh itu berhasil kita bunuh? Dengan cara yang dia tidak merasakan. Cara-cara, langkah-langkah yang dilakukan, dia tidak menyadari itu tipuan. Agar dia kalah. Intinya bagaimana musuh itu kalah, maka dilakukan upaya, melakukan tindakan yang itu tidak dia rasakan. Entah itu jebakan, entah itu sesuatu yang dilakukan sehingga musuh terkelabui. Sebagaimana Khalid bin Walid ketika memimpin kaum muslimin memerangi kaum musyrikin dalam kondisi jumlah musuh yang sangat banyak. Waktu itu Ja'far bin Abi Thalib diangkat sebagai panglima. Gugurlah dia dan digantikan oleh dua sahabat berikutnya. Maka Khalid bin Walid diangkat sebagai komandannya tanpa ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid bin Walid pun mengatur strategi tempur karena jumlah pasukannya sedikit, 4.000 kurang lebih. Sedangkan musuh sangat banyak, ratusan ribu. Maka dia mengatur strategi perang. Diaturlah pasukan berjejer panjang. Sebagian maju, sebagian di belakang. Sambil berlari, mengangkat pasir. Sehingga kelihatan dari jarak jauh, seolah bala bantuan datang. Karena pasir naik ke atas. Kuda kalau lari, menimbulkan pasir yang naik ke atas. Sehingga musuh melihat pasukan muslimin datang kembali. Dalam jumlah yang sangat banyak, karena sangat panjang. Tipuan. Al-harbu khid'ah. Sehingga musuh pun jadi takut. Musuh pun menjadi takut karena sebab cara ini. Dan Allah menangkan pasukan ini. Dalam riwayat. Itu namanya al-harbu khid'ah. Fa'inkila, kalau dikatakan, kaifa yusifullaha bil makri, kalau ditanyakan, bagaimana Allah disifati dengan sifat makar? Bukankah makar sifat yang tercela? Ma'anna zahirahu annahu madhmum, secara zahir itu sifat tercela, bikin makar, bikin tipuan, berarti itu sifat tercela. Mustahil bagi Allah disifati sifat tercela. Qil, maka jawabannya, innal makra fi mahali mahmud yadullu ala kuwatil makir. Maka jawabannya, al makru, tipuan, pada tempat yang terpuji menunjukkan kuatnya pembuat makar. Mereka bikin makar, lalu kita balas makarnya. Berarti kita punya kekuatan, bukan orang yang lemah. Mereka bikin makar, kita balas makarnya. Berarti menunjukkan memiliki kekuatan. Jadi tidak tercela. Wa annahu ghalibu ala khasmi, bahwasanya itu mengalahkan lawannya. Walidzalik, oleh karena itulah menunjukkan Allah mampu membalas tipuan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Walidzalik la yusafullahu bihi alal itlaq, sehingga tidaklah disifati makar untuk Allah secara mutlak. Artinya secara mutlak tidak boleh kita mengatakan Allah itu makir. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sifat ini bentuknya membalas makar dari musuhnya. Wala yajuzu an taqula innallaha makir. Tidak boleh Anda mengatakan Allah itu pembuat makar. Wa innama tuzkaru hadhihi sifata fi maqami takunu fihi matha. Bahkan disebutkan sifat makar di sini pada maqam kedudukan yang terpuji. Kalau orang munafik, mereka yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Walladina amanu, dan menipu para sahabat. Yukhadi'unallaha walladzina amanu ma'ah. Allah sifati orang munafik dalam Al-Baqarah menipu Allah. Apa mungkin Allah ditipu? Walladzina amanu, dan menipu para sahabat. Ternyata wa may yahda'una ila anfusahum, tidaklah mereka membuat tipuan kecuali kembali kepada diri mereka sendiri. Orang munafik kalau berdiri sholat, wa idza qamu ila sholat qamu kusala, mereka sholat bersama para sahabat. Namun orang-orang munafik ini menipu kepada Allah. Dikira Allah bisa ditipu. Menipu kepada para sahabat sehingga terkesan mereka bersama kaum mukminin. Ternyata di hati mereka masih ada kekufuran. Di hati mereka belum ikhlas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qamu ila salati qamu qausala yuraunan nas. Mereka pun riya. Riya karena manusia. Jadi ini namanya menipu diri sendiri. Sholat butuh waktu, butuh tenaga. Berjamaah di masjid butuh waktu, butuh waktu dan yang lainnya. Seharusnya untuk Allah, tapi ternyata bukan untuk Allah. Lalu untuk siapa? Supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Hakikatnya bukan menipu Allah, bukan menipu kaum mukminin, menipu diri sendiri. Wa may yahdauna ila anfusahum. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, mislu dalam surat Al-Anfal ayat 30, Allah mengisahkan orang-orang kafir, wayamkurun, dan mereka orang-orang musyrikin, kafirin, membuat makar, ingin membunuh Nabi, dikepung rumahnya, disiapkan dari semua kabilah-kabilah bangsa Arab orang yang paling kuat, dan disiapkan pedang yang paling tajam. Lihat, mau dibunuh, rumah dikepung. Nanti kalau masing-masing kabilah menebaskan pedangnya kepada jasad Nabi, darah terbagi ke semua kabilah, sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut karena semua kabilah membunuh beliau. Itu bakar, dikepunglah rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah. Mereka di rumah beliau mengepung, dan beliau di dalam rumah bersama Ali bin Abi Thalib. saja. Kemudian beliau keluar dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempatnya dengan selimutnya. Beliau pun keluar dalam kondisi mata-mata orang-orang musyrikin terbelalak tapi tidak melihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh pasir di atas kepala-kepala mereka. Lihat. Bikin makar. Maka wayamkurullah. Allah balas makar mereka. Ma'asyiral muslimin, Allah sebaik-baik pembalas makar. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik zat yang membalas orang yang membuat makar terhadap Rasul. Demikian pula ya ibadallah, Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat An-Naml ayat 50. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yashkurun. Dan mereka orang-orang kafir membuat makar, tipuan, upaya mengelabui supaya Islam itu rusak. Musuh-musuh berusaha membunuh orang-orang yang mengikuti Rasul. Kami pun balas makarnya. Wahum la yas'urun, dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Demikian pula dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 99 yang kita baca ini. Afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Diberi nikmat oleh Allah Ta'ala namun digunakan untuk bermaksiat kepadanya, itu makar dari Allah. Disebutkan dalam hadis, idza ra'aitumullaha al yu'til 'abda, apabila engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba, memberikan nikmat, sehat, harta, ilmu. Namun apa kata beliau? Wa huwa muqimun ala ma'asihi. Namun dia menegakkan di atas maksiat-maksiat kepada Allah. Fa'lamu annahu istidraj. Ketahuilah kata beliau, itu adalah istidraj. Rawahu Ahmad dari Uqbah ibni Amir. Jadi istidraj adalah pemberian nikmat kepada hamba, namun hamba tidak menyadari nikmat tersebut ketika digunakan untuk maksiat, maka itu adalah istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Tipu dayaku kuat. Sehingga dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat 99, wala tunafi'anhu adihi sifat ala sabilil itlaq. Jika tidak menafikan dari Allah sifat ini dalam bentuk secara mutlak. Bal innaha fil maqamil lati takunu madha yusafu biha wa fil maqamil lati la takunu madha la yusafu biha. Jika sifat ini ketika didudukkan pada tempat yang terpuji bagi Allah, yusafu biha, maka kita berikan sifat itu. Dan pada tempat yang tidak terpuji, kita tidak sebutkan sifat ini. Contohnya tadi, seorang berdoa, Allahumma ya man. Tidak boleh. Bagaimana antum mengatakan Allah pembuat makar? Seolah menjadi hamba Allah, ternyata hati-hati penuh dengan kejahatan terhadap Islam. Ta'rifuhum min lahnil qaul. Orang munafik bisa dilihat. Engkau bisa melihat mereka Muhammad. Dari mana? Min lahnil qaul. Lahannya ucapan. Tu'jibuka ajzamuhum. Menakjubkan kepada engkau jasad-jasad mereka. Seolah mereka menampakkan kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Ternyata hatinya penuh kejahatan. Orang-orang seperti ini akan dibalas oleh Allah fi dunia wal akhir. Sehingga ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka melakukan tindakan yang sangat jahat, mereka mengatakan ini dari Islam, ternyata Islam tidak mengajarkannya. Allah jadikan perbuatan tersebut syarrul umur, sejahat-jahat urusan dalam urusan agama. Maka berhati-hatilah dari mereka ahlul hawa wa ahlul bid'ah. Karena ahlul hawa wa ahlul bid'ah, mereka membuat tipuan dengan subuhat-subuhat mereka. Barang yang batil seolah benar. Itu namanya ahlul batil. Maka ahlul bid'ah, mereka kadang memakai ayat, memakai hadis. Namun ayat dan hadis yang mereka pakai, barakallahu fikum, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka ahlus sunnah salafiyin mengerti. Untuk mengetahui kerusakan ahlul bid'ah dan para pembawanya, dengan mengenal sunnah dan mengikuti para ulama'nya. Maka lahirlah para ulama kita yang terus sabar berjuang di atas agama ini, menerangkan al-haq dan juga menjelaskan al-batil dan mengingatkan kebatilan dan pelakunya dengan manhaj tahdzir, peringatan. Peringatan dari ahlul hawa wa ahlul bidah terus diingatkan oleh para ulama kita sampai hari ini. Asy-Syarabi hafizahullah terus bersabar membimbing ahli sunnah untuk berhati-hati dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Dan ini merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, agar kita jangan tertipu dari orang-orang yang membuat makar terhadap agama ini, dari kalangan ahlul hawa wa ahlul bid'ah, al-munafikin, al-kafirin. Sehingga kesimpulannya kata Syekh, wal makru minas sifatil fi'liyah. Sifat al-makr termasuk sifat-sifat yang bentuknya fi'liyah, perbuatan Allah. Li'annaha tata'allaqu bimasyiatillah. Karena itu berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah seorang dalam beribadah kepada Allah. Sekalipun kita menyembunyikan isi hati kita, kejahatan yang di dalam hati seorang, Allah akan tampakkan seiring dengan waktu. Sekarang mungkin menutupi kejelekannya, kebid'ahannya, kejahatannya terhadap Islam, terhadap sunnah. Tapi Allah Maha Tahu. Akan Allah tampakkan, Allah akan perlihatkan dari ucapannya dan perbuatannya. Maka seorang, barakallahu fikum, harus berhati-hati. Karena Allah untuk berbuat kesyirikan, diberi nikmat Rasul, malah ditentang. Afabil batili yu'minun, wabi ni'matillahi yakfurun. Allah ingatkan bangsa Quraisy. Afabil batili yu'minun, apakah dengan kebatilan? Karena ayat ini sebelumnya, awalam yarau, tidaklah mereka melihat, kami jadikan haroman amina, negeri haram, Mekah itu negeri yang aman. Yutakhattafun nas min haulihim, dalam kondisi negara di sekitarnya terjadi perampokan, pembunuhan, tidak ada keamanan. Tanah afabil batil yu'minun. Apakah dengan nikmat keamanan, diberi makan, diberi minuman yang cukup, kemudian dengan nikmat Allah ini mereka berbuat kebatilan, kesyirikan? Wa bi ni'matillah, dengan kesyirikan mereka terus melakukan, dan dengan nikmat Allah yakfurun, mengkufuri. Diutus Rasul di tengah mereka, malah Rasulnya dibunuh, diusir, tidak diikuti. Kufur nikmat. Allah binasakan mereka di perang Badar. Allah binasakan mereka saat perang Uhud. dikalahkan mereka oleh kaum muslimin setelah mengkufuri nikmat Allah yang besar. Maka nikmat aman, nikmat diberi makan dan minum, nikmat yang besar. Syukuri. Jangan malah nikmat diberi laut yang penuh dengan banyak kenikmatan, malah kita menyembah penjaga lautnya. Gunung memberikan sekian banyak nikmat, malah menyembah jin-jin penunggunya. Air yang banyak manfaatnya, malah diambil praktek-praktek ngalap barokah yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takwalah kepada Allah. Kesyirikan merupakan dosa terbesar di muka bumi ini. Apakah nikmat yang besar itu malah justru digunakan untuk berbuat kesyirikan, kemaksiatan? Ini namanya istidraj. Hati-hati. Setiap seorang dapat nikmat, hati-hati. Mau mengarahkan kemana nikmat ini? Apakah akan semakin menentang Allah dan Rasul? Dia dapat ilmu banyak, belajar di hadapan seorang ulama misalnya. Tapi pulang ke negeri ini malah yang disebarkan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Hati-hati, ilmu itu bukan mengangkat derajat, merendahkan derajat seorang. Barakallah. Banyak orang yang duduk di hadapan syekh, para ulama di jamiah Islamiyah, dapat titel. Pulang ke negeri ini bukan memperbaiki akidah, ibadah yang betul di atas sunnah, malah justru membiarkan, malah bergabung dengannya. Waliyadzubillah. Bukan mengingatkan. Ketika ada orang mengingatkan, malah marah. Berarti ada cinta dengan kebatilan. Maka bertakwalah kepada Allah. Ilmu itu amanah. Akan ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmu akan ditanya. Untuk apa diamalkan. Barakallah. Kemudian kata Syekh. Lianna kulla ni'matin falillah alaika wadifata syukriha. Dikarenakan semua nikmat, maka untuk Allah. Kewajiban bagi anda. Tugas mensyukurinya. Tugasnya ialah mensyukurinya. Wahyal qiyamu bi ta'atil mun'im. Yaitu menegakkan ketaatan kepada yang memberi nikmat. Menegakkan ketaatan kepada yang memberi nikmat. Diberi nikmat harta untuk mentaati Allah. Diberi ilmu untuk mengangkat kalimat tauhid was sunnah. Itu seharusnya. Fa idza lam takum biha ma'atafuri ni'am fa'lam anna hadza min makrillah. Kalau anda tidak menegakkan dengan nikmat tersebut ketaatan kepada Allah, ma'atawafur an-ni'am, dalam kondisi tawafur an-ni'am, banyak sekali didapati nikmat-nikmat. Fa'lam anna hadza min makrillah, ketahuilah ini adalah makar dari Allah. Tambah sukses, tambah menjadi kesyirikannya. Katanya yang menjadikan saya sukses ini para penunggu Gunung Kawi. Ini datang ke Gunung Kawi. Berbuat kesyirikan. Tambah sukses, tambah menjadi kesyirikannya. Ini istidrajnya. Na'udzubillah. Karena yang namanya harta, nikmat harta, kalau itu harta, dunia, innallaha yu'ti dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Allah memberi harta itu, dunia itu, kepada orang yang dicintai, orang mukmin, dan orang yang tidak dicintai. Ada orang mukmin yang kaya? Ada. Jangan disangka kalau memegang prinsip Islam jadi fakir, tidak. Bahkan ketaatan itu mendatangkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebagaimana pula Allah berikan dunia kepada orang yang tidak dicintai, orang kafir diberi dunia, bahkan mereka dapat yang sangat banyak. Wala yu'ti minad-din illa man yuhib. Allah tidak berikan agama ini kecuali orang yang dicintai. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, faidah ayat tahrimu al-amni min makrillah, haramnya merasa aman dari makar Allah, haramnya merasa aman dari makar Allah, haramnya merasa aman dari makar Allah. Kenapa? Walidzalika liwajhain, yang demikian itu dari dua sisi bentuk haramannya. Yang pertama, anal jumlata bisikhatil istifham addali alal inkari wa ta'ajub. Karena dalam ayat afa aminu makrallah itu bentuk jumlah kalimatnya sikhatil istifham, bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang itu menunjukkan alal inkari wa ta'ajub, bentuk pengingkaran dari Allah, dan bentuk ta'ajub, Allah itu heran orang diberi nikmat yang seharusnya untuk mentaati Allah malah untuk berbuat kesyirikan. Kita saja kalau diberi oleh orang nih gaji 10 juta tapi manut saya, kalau tidak manut tak pecat. Oh iya, siap, apapun ucapannya siap dikerjakan. Itu kita kepada orang. Coba ada hitung berapa banyak nikmat Allah dari semenjak kita di perut ibu sampai kita lahir sampai sekarang. Berapa kalau di total? Tidak terhingga. Tidak mampu kita membalas kalau itu kita harus membalas dengan jumlah harta tadi. Allah hanya menuntut kepada kita. Allah Ta'ala tidak menginginkan dari kita ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayut'imun. Aku tidak menginginkan dari jin dan manusia untuk memberikan rezeki. Tidak. Dan aku tidak menginginkan dari jin dan manusia untuk memberi makan kepada saya. Tidak. Kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah zat pemberi rezeki. Rezeki kamu dari Allah. Ibadahlah kepada Allah. Taati Allah. Taati Rasul. Itu tak. Ikuti siratal mustaqim. Itu saja. Ikuti jejak para sahabat, para salafunas soleh. Itu yang kita minta. Ihdina siratal mustaqim. Jejaknya Nabi dan para sahabat. Selesai sudah. Ketika itu Allah memerintahkan kita bersedekah, berinfak. Anda bersedekah berinfak, kembalinya untuk Anda. Mana qasad? Tidaklah sedekah itu mana qasad sedaqatun min mal. Kata Nabi, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Harta tidak akan berkurang, bahkan ditambah oleh Allah. Itu karena syukur mentaatinya. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, bentuk hal itu haram adalah Allah berfirman, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Al-mawdu'us tsani, itu sisi kedua. Jadi orang yang merasa aman dari makar Allah itu orang yang rugi, kerugian yang besar. Itulah poin yang pertama dari pembahasan bab ini, yaitu tentang merasa aman dari makar Allah. Kemudian Syekh akan masuk poin kedua, berputus asa dari rahmat Allah. Karena bab ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tadi, merasa aman dari makar Allah. Pembahasan yang kedua, yaitu al-kunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Dalil Dalil yang menunjukkan tidak boleh berputus asa, memutus dari rahmat Allah adalah surat Al-Hijr 56. Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Ketika sudah sepuh, belum punya anak, ya, maka datang kepadanya malaikat-malaikat memberi kabar gembira. Ketika tamu malaikat datang, dijamu oleh Ibrahim alaihissalam. Diambilnya anak sapi yang gemuk, dipotong. Setelah anak sapi dipotong, dimasak, dihidangkan kepada tamu. Tamu-tamu ini tidak mau menyentuh. Bayangkan kayak apa takutnya. Ini orang dijamu kok tidak mau menyentuh. Ada apa ini? Takut. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian diberitahu oleh para tamu, ternyata malaikat-malaikat yang datang. Maka malaikat mengatakan, abasyartumuni ala ammasyaniyal kibar fabimadu basyirut. Kalian datang ke sini memberi kabar gembira, sebuah kabar gembira, saya kan punya anak, padahal saya sudah lanjut usia, ya, sudah sepuh, apa mungkin saya punya anak? Ternyata akan diberi oleh Allah nikmat anak Nabi Ishaq. Maka qala basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin. Kami memberi kabar gembira, istrimu akan melahirkan anak, padahal sudah sepuh. Maka istrinya dari belakang itu tertawa gembira, akan punya anak. Maka kabar gembira ini diingatkan, fala takun minal qanitin, walaupun Anda sudah sepuh akan punya anak, jangan berputus asa. Wa may yaqnatu mir rahmatillah mir rahmati rabbih illa dhalun. Nah ini dalilnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Rabbnya illa dhalun, kecuali orang yang sesat. Jadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah disebut dhalul, orang yang tersesat dari jalannya Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, Nabi Isa. Kenapa berputus asa? Berharaplah kepada Allah Rob yang menciptakan manusia. Jangan berputus asa. Saya sudah 20 tahun Ustaz menikah. Jangan berputus asa. Berdoa. Para nabi pun diuji dengan seperti itu. Barakallahu fiik. Itu orang yang bertauhid, orang yang di atas sunnah, selalu mengedepankan berharap. Jangan seperti orang-orang yang mudah berputus asa, kecewa dalam berdakwah, bunuh diri. Orang-orang khawarij, mereka berputus asa, kecewa, dakwah tidak diterima oleh penguasa, hanya bunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri. Dakwah harus penuh dengan optimis, di atas jalannya sunnah tentunya, akan ditolong oleh Allah. Ini saja insya Allah sebagai mukaddimah, yakni ayat surat Al-Hijr 56. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.